Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah dari risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pembahasan terakhir dari risalah ini, kita telah membahas akidah tentang Nabi Adam alaihi salam, bahwa Nabi Adam diciptakan Allah dengan tangannya dan Allah jadikan Nabi Adam tinggal di surga, dan memang Allah telah takdirkan Nabi Adam nantinya akan tinggal di bumi, ya, dengan sebab melakukan dosa, melanggar larangan Allah. Allah melarang beliau untuk memakan atau mendekati sebuah pohon. Tetapi kemudian Nabi Adam dengan takdir Allah memakan bagian dari pohon tersebut. Nah, hingga kemudian Nabi Adam tinggal di bumi, dan juga menjadi sebab keturunannya tinggal di bumi. Nah, sebelum kita masuk pada bab berikutnya, ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran berharga terkait dengan Nabi Adam alaihi salam dan perbuatan beliau, dan juga menjadi pelajaran bagi kita keturunan-keturunan beliau dalam menyikapi sebuah dosa, menyikapi dosa dengan takdir. Dua hal, dosa dan takdir, kita sudah memahami dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini secara detail telah tertulis takdirnya di Lauhul Mahfuz yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, tidak akan meleset sedikit pun apa yang tertulis dalam takdir itu. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kita kecuali kita meyakini ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpa engkau tidak akan luput darimu. Yang sudah tertulis akan menimpa kita tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang terluput darimu tidak akan pernah sampai kepadamu. Yang sudah tertulis dalam takdir bahwa tidak akan sampai kepada kita, maka tidak akan pernah sampai kepada kita. Ini keyakinan para sahabat Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Keyakinan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Hudzaifah ibn al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan juga sahabat yang lain yang disebutkan dalam riwayat Ahmad. Nah, semua yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan meleset sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Pihak-pihak yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah pihak-pihak yang mendapatkan hidayah karena fadilah dari Allah, tambahan kebaikan dari Allah. Sedangkan pihak-pihak yang disesatkan oleh Allah adalah pihak-pihak yang disesatkan dengan keadilan Allah. Perbuatan Allah berkisar antara fadilah dan keadilan. Fadilah artinya tambahan kebaikan, sedangkan keadilan artinya Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar layak mendapatkan itu. Nah, termasuk yang sudah tertulis dalam takdir itu segala perbuatan manusia, baik ketaatan maupun maksiat, itu tertulis dalam takdir. Hanya kita perlu memahami dan menjalankan bimbingan Al-Quran, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perbuatan dosa dan apa yang ditakdirkan. Nah, bahwa Nabi Adam Alaihissalam akan memakan bagian dari pohon yang sebelumnya sudah dilarang oleh Allah, itu sudah tertulis dalam takdir. Nah, tapi Nabi Adam menyadari itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Karena ketika beliau memakan, beliau melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh, tanpa ada paksaan. Nah, maka ketika Nabi Adam AS tersadar bahwa sebelumnya beliau terbujuk oleh bisikan dari iblis, maka beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Sadar dengan penuh, ini kesalahan saya. Saya mendolimi diri saya ketika berdosa. Tidak beralasan dengan takdir. Tidak beralasan dengan takdir. Jangan beralasan dengan takdir kemudian tidak bertaubat. Itu sebuah kesalahan. Nah, Nabi Adam AS memberikan contoh yang baik ketika seseorang bersalah, maka dia akui kesalahan itu sebagai kezaliman diri sendiri dan sangat membutuhkan ampunan Allah, yang kalau Allah tidak ampuni dan tidak Allah beri rahmat, sungguh akan merugi. Sebuah kesadaran yang harusnya timbul bagi orang yang baru melakukan perbuatan salah. Jadi ketika belum terjadi sebuah kemaksiatan itu, sebuah pelanggaran itu, apapun pelanggaran, pelanggaran itu, pelanggaran syariat bisa berupa kesyirikan, bisa berupa kebid'ahan, bisa berupa kemaksiatan. Sebelum terjadi pelanggaran itu, sikap orang beriman adalah dia berdoa, berharap agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari pelanggaran tersebut. Sebagaimana salah satu bacaan istiftah yang diajarkan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bacaan istiftah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku bagaikan jauhnya timur dengan barat. Sebelum itu terjadi, kita minta kepada Allah pertolongan. Jauhkan aku dengan dosaku, ya Allah. Bagaikan jauhnya timur dengan barat. Itu kejadian sebelum terjadi pelanggaran. Nah, dan ketika terjadi pelanggaran, sadari bahwa itu kesalahan kita. Karena kita melakukannya dengan sadar, kita melakukannya dengan kesadaran bahwa itu salah. Tapi kita memilih untuk melakukannya. Kita tahu itu dilarang, tapi kita lakukan. Maka dengan kesadaran itu, kita mengucapkan seperti ucapan Nabi Adam alaihissalam, pengakuan mendzalimi diri sendiri. Kalau Nabi Adam menyatakan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami mendzalimi diri kami. Nah, harus ada taubat ketika kita berdosa. Taubat itu intinya melakukan tiga perbuatan. Taubat yang sebenarnya melakukan tiga perbuatan. Kalau terkait dengan hak Allah, kalau terkait dengan hak manusia menjadi empat. Empat langkah. Langkah yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa itu. Kalau itu sebuah pelanggaran yang dilarang tapi kita lakukan, tinggalkan. Kalau dosa itu adalah kewajiban tapi tidak kita lakukan, maka meninggalkan dosa itu adalah dengan melakukan kewajiban tersebut. Sebelumnya tidak pernah sholat lima waktu, kemudian paham bahwa itu kewajiban, lakukan kewajiban itu. Itu yang pertama, tinggalkan dosa tersebut. Langkah yang kedua adalah menyesal dari dosa tadi. Malu ketika kita berdosa dengan dosa itu. Malu kepada Allah yang paling utama. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam malu kepada Allah. Setidaknya terlihat jelas dalam dua hadis, dalam dua peristiwa. Nabi Adam merasa malu di hadapan Allah. Peristiwa pertama yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim adalah ketika orang-orang di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah pada hari kiamat. Mereka tidak tahu bagaimana kejadian setelah ini. Mereka ingin disegerakan pengadilan Allah karena mereka menunggu dalam waktu yang lama saat matahari didekatkan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan. Mereka butuh kepastian. Maka yang pertama mereka datangi adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam dengan menyatakan, wahai Adam, Anda adalah Abul Bashar, Anda adalah ayah dari para manusia. Allah ciptakan Anda dengan tangannya dan Allah jadikan Anda menetap sementara di surga. Nah, disebut beberapa keutamaan-keutamaan Nabi Adam. Kemudian permintaan orang-orang adalah, tolonglah sampaikan kepada Allah, mintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera diselenggarakan tahapan-tahapan hari kiamat ini. Kami tidak menunggu seperti ini tanpa ada kepastian. Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam masih ingat dengan dosa yang dulu dia lakukan. Nabi Adam menyatakan, bukan aku yang berhak seperti itu. Aku telah berdosa, melakukan sebuah kesalahan. Aku dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi aku makan bagian dari pohon itu. Pergilah kepada Nuh. Nah, diarahkan kepada nabi yang lain. Nah, artinya itu kejadian pertama yang menunjukkan penyesalan atas dosa. Nabi Adam menyesal atas dosa itu. Bukan suatu hal yang dilupakan begitu saja, tapi diingat sebagai sebuah hal yang kalau itu diingat di hadapan Allah, beliau sangat malu. Nah, kejadian yang kedua adalah pada saat orang-orang ini, orang-orang kaum muslimin, kaum beriman, menyeberangi jembatan, melewati sirat, sudah lolos dari ancaman terjatuh ke dalam api neraka. Mereka sudah lewat, melewati as-sirat. Kemudian mereka melihat pintu surga masih tertutup. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Pintu surga masih tertutup. Maka mereka kembali minta syafaat, mendatangi orang-orang yang diharapkan bisa meminta syafaat, menyampaikan kepada Allah agar pintu surga dibuka. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bersedih, menyesal, dan mengatakan, dulu yang menyebabkan kita dikeluarkan dari surga adalah aku. Maka apakah pantas aku meminta kepada Allah agar dibukakan pintu surga? Nah, kejadian yang kedua yang menunjukkan begitu menyesalnya Nabi Adam dari perbuatan dosa itu. Beliau merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahapan yang kedua, setelah tahapan meninggalkan sebuah dosa, orang yang bertaubat adalah menyesal dari kesalahan itu. Mengakui bahwa itu dosa dia. Nah, tahapan yang ketiga adalah bertekad kuat, berjanji dalam diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Itu taubat, langkah taubat yang ketiga. Bertekad kuat, berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Kalau dosa itu terkait dengan hamba Allah yang lain, ada langkah yang keempat, yaitu kembalikan hak orang tersebut. Kalau dulu kita ambil uangnya, kita ambil hartanya, kita tipu dia dengan sejumlah nominal tertentu, kembalikan hak orang itu. Sejumlah kedoliman yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan kepada dia. Nah, kalau tidak bisa diukur dalam bentuk nominal, minta maaf dan siapkan diri Anda untuk menerima konsekuensi apa yang dia minta Anda lakukan, meski itu menyakitkan, agar dihalalkan kesalahan tersebut. Selama bentuk yang diminta adalah setimpal dengan kesalahan kita. Nah, jadi ketika seorang berdosa, itu yang dilakukan. Kemudian ketika sudah bertaubat, seorang benar-benar menjalankan taubat tadi, barulah muncul kesadaran, keimanan terhadap takdir, bahwa ini sudah ditakdirkan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam terlebih dahulu, wahai Adam, disebut keutamaan-keutamaan Nabi Adam, Anda adalah ayah para manusia, Anda adalah orang yang diciptakan Allah dengan tangannya, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Anda. Disebut keutamaan-keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa Anda mengeluarkan anak keturunan Anda dari surga? Ini pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menyatakan, wahai Adam, wahai Musa, disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Musa. Engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut beberapa keutamaan-keutamaan Nabi Musa. Kemudian dikatakan oleh Nabi Adam, tidakkah engkau melihat di Taurat di kitab Taurat ada pernyataan bahwa Adam akan bermaksiat di situ. Fa'asa Adamu rabbahu fahawa. Apakah ada kalimat itu dalam Taurat engkau jumpai? Nah, kata Nabi Musa, iya, aku ada pasti. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah ada ketetapan dari Allah, sudah tertulis dalam takdir nanti Adam akan bermaksiat. Nah, maka bagaimana engkau mencela aku? Atalamuni ala amrin qad qaddarallahu li qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Kenapa engkau cela aku untuk perbuatan yang sudah ditakdirkan Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi? Baru keimanan terhadap takdir, oh qaddarallah, Allah sudah takdirkan terjadi maksiat itu. Nah, artinya Nabi Adam alaihi salam tidak beralasan dengan takdir untuk menghindar dari taubat. Karena beliau sudah bertaubat. Beliau sudah melakukan serangkaian tahapan-tahapan taubat yang benar dan Allah sendiri yang menyatakan Allah terima taubatnya. Kalau sudah Allah memastikan Nabi Adam bertaubat, berarti Nabi Adam tidak melarikan diri dari tanggung jawab taubat, ya. Tidak ada celah bagi siapapun untuk mencela Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga tidak ada celah bagi siapapun untuk mencela seseorang yang bertaubat dari dosa itu, dari suatu dosa itu. Ketika ada seorang wanita yang dia mengaku berzina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking hebatnya bentuk taubat wanita ini sampai dia berkali-kali mendatangi Nabi ingin dirajam, karena dengan rajam akan menghapus dosa dia. Sebenarnya dia bisa lari menghindar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh wanita ini, Nabi berusaha menghindar. Ya Rasulullah, saya telah berzina, tegakkan hukum had pada saya. Nabi menghindar. Oh, mungkin kamu hanya begini, mungkin kamu hanya begini. Nabi menghindar saja. Nah, terus didesak oleh wanita itu sampai wanita itu menyatakan, demi Allah, saya telah hamil sekarang ya Rasulullah akibat perbuatan itu. Nah, maka Nabi menyatakan, panggil walinya. Nah, perlakukan dia dengan baik. Nanti kalau sudah anaknya bisa makan sendiri, panggil lagi ke sini. Nah, selama beberapa waktu kemudian wanita itu sudah melahirkan, ya. Kemudian anaknya disusui sampai anak itu sudah bisa makan sendiri. Dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan, ya Rasulullah, ini anak yang aku lahirkan sudah bisa makan sendiri. Tegakkan hukum had itu padaku. Nah, kemudian Nabi menyuruh untuk ditegakkan hukum had, ya. Dan sebagian sahabat setelah ditegakkan hukum had itu heran, karena Nabi akan menyolatkan wanita tadi. Apakah Anda akan menyolatkan wanita tadi ya Rasulullah? Nah, kemudian ada juga sebagian riwayat yang menyatakan bahwa ketika dilakukan hukum rajam, dilempar dengan bebatuan, ya, ada cipratan darah yang mengenai satu orang sahabat. Kemudian sahabat ini mencela dengan celaan yang keras. Nah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita ini telah benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya taubatnya ini dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup bagi mereka. Tidakkah engkau dapati seorang yang lebih baik dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, artinya Nabi memberikan pelajaran kepada sebagian sahabat yang mencela wanita ini karena sudah dianggap berzina, tidak pantas dia dicela, karena dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tidak pantas dicela oleh Nabi Musa, karena Nabi Adam sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, sebuah dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang jatuh ke dalam sebuah dosa, agar seorang tidak larut dalam penyesalan yang berlebihan yang akan membuat dia putus asa dari rahmat Allah, maka ingatlah bahwa ini sudah ditakdirkan. Ingatlah bahwa ini sudah ditakdirkan. Nah, ada seseorang ketika dia sebelumnya berusaha untuk menghindar dari berbagai dosa, tapi sekali dia jatuh ke dalam dosa itu, dia sangat menyesal. Saking besarnya penyesalan itu sampai dia tidak bisa kemana-mana, depresi. Tidak juga sholat ke masjid yang biasa dilakukan, depresi luar biasa. Muncul perasaan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya kalau setelah dia bertaubat kepada Allah, dia akui itu sebuah kesalahan, dia menyesal dengan sebenar-benarnya, kemudian setelah itu dia yakini takdir, ini sudah ditakdirkan Allah, maka itu akan lebih meredakan perasaan dia. Saya tidak akan luput dari ini, karena ini sudah tertulis dalam takdir, tidak akan meleset dari saya sedikit pun. Apapun amalan ketaatan, apapun amalan kemaksiatan yang saya lakukan, tidak akan terluput dari takdir. Ini bagian dari yang Allah takdirkan. Jadi, ketika seorang melakukan sebuah kesalahan, setelah dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, barulah dia yakini ini sudah ditakdirkan. Yang salah adalah kalau seseorang beralasan dengan takdir untuk menghindar dari taubat. Dia bersalah, dia berdosa, jatuh ke dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak mau taubat. Tuh, bukan salah saya, ini sudah ditakdirkan Allah. Jangan salahkan saya ngikuti jalan takdir saya. Nah, maka ini sebuah kesalahan. Dan itu juga ucapan dari orang-orang musyrikin yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kalau Allah kehendaki untuk mentakdirkan, niscaya kami tidak berbuat syirik, niscaya ayah-ayah kami juga tidak berbuat syirik. Itu perbuatan orang-orang musyrik yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka beralasan dengan takdir untuk lari dari tanggung jawab bertaubat ketika jatuh dalam kesalahan. Nah, baik, itu mungkin sekilas, kurang berapa menit lagi waktu isya kita. Ya, berapa menit lagi? 12 menit lagi. Baik, kita bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Sambil menunggu waktu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita selesai membaca Al-Quran, apa yang harus kita baca? Shadaqallahul Azim atau Hasbuk atau ada yang lain, mohon dijelaskan menurut hadis. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita selesai dari membaca Al-Quran, ya, secara umum tidak ada bacaan khusus yang dibaca, kecuali kalau kita mentadabburi maknanya, kemudian terbangkitkan perasaan kita untuk berdoa sesuai kandungan ayat. Nah, secara asal tidak ada bacaan khusus. Kenapa secara asal tidak ada bacaan khusus? Karena ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyatakan kepada, ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alayya al-Qur'an," bacakan untukku Al-Qur'an. Nabi menyatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Tolong bacakan Al-Qur'an, perdengarkan Al-Qur'an kepadaku." Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Wa kaifa aqra 'alayka wa 'alayka unzal?" Bagaimana saya akan membacakan kepada Anda ya Rasulullah, padahal Quran diturunkan kepada Anda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin mendengar bacaan itu dari orang lain." Maka dibacakan oleh Ibnu Mas'ud dari permulaan surat, kalau tidak salah surat Ali Imran, ya. Dibaca permulaan surat terus sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wa kaifa, dan bagaimana perasaanmu jika kami datangkan pada setiap umat ada saksi masing-masing. Setiap umat ada saksi masing-masing. Sedangkan engkau akan menjadi saksi bagi mereka seluruhnya wahai Muhammad. Ketika sampai pada ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Kemudian menyuruh Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Nah, artinya secara sunnah Nabi tidak menyunnahkan bacaan khusus yang dibaca setiap kali selesai dari bacaan Quran. Tidak sadaqallahul azim atau bacaan yang lain yang dirutinkan sebagai sebuah sunnah, sebagai sebuah syariat, tidak. Cukup berhenti di sana. Nabi menyatakan hasbuk, cukup bagimu. Maka Ibnu Mas'ud kemudian berhenti, tidak melanjutkan, tidak melampaui ayat tadi. Nah, kecuali jika kita mentadabburi ayat itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian kalau ayat itu terkait ayat rahmat, terkait ayat kasih sayang Allah, pertolongan Allah, atau nikmat Allah kepada penduduk jannah, kemudian kita ingin berdoa, ya, maka terserah. Itu bagian dari yang dianjurkan juga. Atau ketika kita sampai pada ayat yang di situ terdapat ancaman dari neraka, kemudian kita berlindung dari neraka, maka ini juga tidak mengapa. Karena berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hudzaifah pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca Al-Baqarah di permulaan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah. Dan tidak cukup hanya itu, pada setiap ayat tentang rahmat beliau berhenti sejenak untuk meminta kepada Allah. Kalau ada ayat-ayat tentang azab, beliau berhenti sejenak berdoa, memohon perlindungan dari azab, dari ancaman-ancaman neraka dan semisalnya. Nah, kemudian setelah baca Al-Baqarah, Nabi melanjutkan dengan An-Nisa, surat An-Nisa. Setelah membaca surat An-Nisa, Nabi membaca surat Ali Imran. Nah, baru setelah itu rukuk. Begitu panjang bacaannya. Tiga surat ini dibaca biasa, partil saja, tanpa tadabbur, tanpa berhenti tiap ayat rahmat berdoa, ayat azab berdoa, minta perlindungan, itu sudah lama sekali. Apalagi setiap ayat-ayat tertentu beliau berhenti, kemudian berdoa. Disesuaikan dengan kandungan dari makna ayat tadi. Nah, baik. Bismillah, bagaimana taubatnya orang yang berzina dengan suami atau istri orang lain? Apakah dia juga harus meminta maaf kepada suami atau istri orang yang berzina dengan dia? Perzinahan merupakan sebuah dosa yang sangat besar yang hendaknya bertaubat dengan taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, apakah dia perlu meminta maaf kepada orang lain? Karena itu terkait dengan hak orang lain, dia perlu meminta maaf. Nah, tapi kalau dikhawatirkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mudharat yang besar, maka permintaan maaf itu tidak harus disampaikan secara langsung. Bisa melalui orang lain untuk disampaikan dengan disamarkan namanya kalau dia tidak kenal, misalkan ada permintaan maaf dari fulan begitu. Maka ini insyaallah sudah cukup, dan tentunya tahapan-tahapan taubat yang tadi dia harus lakukan. Pertama dia tinggalkan perbuatan dosa itu, ke perbuatan zina apapun dia tinggalkan. Yang kedua, dia kemudian menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Yang kalau seandainya dia berada di sebuah tempat yang di situ ditegakkan hukum had, seandainya dia sudah pernah menikah, dia dirajam sampai mati, itu jalan penghapus dosa yang terbaik sebenarnya. Kalaupun tidak ada, maka yang bisa dilakukan adalah bertaubat dengan sebenar-benarnya dan juga memperbanyak amal kebaikan. Ada seorang datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ada seorang menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia menyatakan, sungguhnya saya telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang sangat besar. Dia menggabungkan perbuatan dosa antara membunuh dan berzina. Nah, dan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk ditegakkan hukum had. Nah, maka pertanyaan pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah, alaka walidah? Apakah engkau memiliki seorang ibu? Apakah ibumu masih hidup? Nah, kata orang itu, tidak, sudah meninggal. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin yang engkau bisa lakukan. Nah, maka orang itu pun pergi. Setelah orang itu pergi, murid Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, tadi kenapa Anda menanyakan apakah ibunya masih hidup atau tidak? Kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu suatu amalan yang terbaik dibandingkan berbakti kepada ibu, yang diharapkan dengan amalan terbaik itu bisa menghapus dosa, setidaknya mengurangi dosa. Nah, jadi kalau dia punya ibu seperti anjuran dari Ibnu Abbas itu, maka manfaatkan sebaik-baiknya keberadaan ibunya untuk berbakti dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan ibu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Nah, selama masih hidup, dengan harapan itu bisa mengurangi dosa dia atau bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keberadaan orang tua itu adalah pintu surga kita. Sebagian ulama, kalau tidak salah Iyas bin Muawiyah rahimahullah, ketika salah satu orang tuanya meninggal, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau, dulu aku memiliki dua pintu surga, tetapi sekarang tersisa satu. Aku khawatir tidak bisa memanfaatkan pintu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kalau kita masih memiliki orang tua yang masih hidup, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang tua adalah bagian dari ibadah dan termasuk hal yang bisa menghapus dosa kita, termasuk perbuatan zina. Nah, bagaimana cara menghilangkan pikiran yang ingin untuk berbuat dosa, lintasan di hati dan di pikiran ingin untuk berbuat maksiat dan dosa? Nah, pikiran-pikiran yang semacam itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. maka dilawan dengan cara-cara yang syar'i seperti berzikir, menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, berzikir, membaca Al-Quran, menyampaikan ilmu, mengkaji ilmu, dan yang semisalnya, dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga pergaulan, ya, pilih pergaulan dengan orang-orang yang baik, ya. Kemudian juga menjaga pandangan, jangan mengumbar pandangan, karena kata sebagian para ulama, sesungguhnya beratnya menanggung penderitaan setelah melepaskan pandangan itu lebih dahsyat dibandingkan kesabaran kita sementara untuk menahan pandangan kita. Kalau kita sabar untuk menahan pandangan kita, meskipun berat, ya, karena itu melawan hawa nafsu, tapi itu jauh lebih ringan akibatnya dibandingkan kita lepaskan pandangan dulu, kemudian konsekuensinya akan masuk ke dalam hati, kemudian kita ingin bersabar untuk melawannya, itu jauh lebih berat. Nah. Bagaimana sikap kita ketika bertemu ayat sajidah, dan apakah kita bersujud? Jika bersujud, apakah yang dibaca? Nah, ayat sajidah ada 17 ayat sajidah. Ada 14 ayat sajidah dalam total 30 juz. Kalau yang hafal hanya ayat juz yang ke-30, itu hanya dua tempat saja. Kalau yang hafal hanya di juz yang 30, hafalannya ada banyak. Nah, kalau yang hafal 30 juz, lebih banyak yang dihafal. Nah, apakah kita disunahkan untuk bersujud? Nah, disunahkan bersujud bagi yang membaca. Bagi yang membaca dan yang menyimak. Yang membaca dan yang menyimak. Nah, apakah harus? Kalau dari sisi keharusan, tidak. Tapi sunnah. Nah, dan memiliki keutamaan. Sebagaimana Nabi SAW ketika dibacakan ayat sajidah, ketika beliau membaca sebuah ayat sajidah, kemudian kalau tidak salah surat An-Najm, beliau baca di atas mimbar, kemudian beliau turun untuk bersujud, dan para sahabat juga sujud bersama beliau. Nah, kalau yang membaca tidak sujud, maka yang menyimak juga tidak disunnahkan untuk bersujud. Apa yang dibaca saat sujud? Sujud sajidah, sujud tilawah. Kata Al-Imam Ahmad, bacaan dalam sujud at-tilawah adalah bacaan sebagaimana bacaan di dalam sujud dalam sholat. Semua bacaan dalam sujud dalam sholat yang disunnahkan, silakan dibaca. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati. Dengan itu, ini tidak khusus bacaan sujud tilawah, tapi juga termasuk yang diajarkan dalam sujud dalam sholat kita. Nah. Baik, sudah masuk waktu isya ya. Nah. Bagaimana jika imam membaca surat Iqra, surat Al-Alaq? Nah. La tuti'hu wasjud waqtarib. Apakah disunahkan sujud? Itu memang salah satu tempat sujud tilawah, ya. Disunahkan untuk sujud. Nah, selama tidak menimbulkan fitnah, ya, maka sujud. Disunahkan untuk sujud, bertakbir untuk turun sujud, kemudian sujudnya satu kali, itu sujud tilawah. Setelah itu bertakbir lagi Allahu Akbar untuk berdiri. Nah, untuk berdiri, karena posisi terakhir adalah berdiri. Setelah itu dia mau membaca surat yang lain atau ayat yang lain, silakan. Atau dia langsung bertakbir untuk rukuk juga, silakan. Nah, baik. Sudah masuk waktu isya ya. Kurang 3 menit. Nah. Pertanyaan, Ustaz, apakah benar Syekh Al-Albani tidak mempunyai guru? Tidak benar. Beliau memiliki beberapa guru. Walaupun tidak banyak, ya. Tapi memang bukan persyaratan harus banyak guru. Di antara guru beliau adalah ayah beliau sendiri, seorang ulama bermadhab Hanafi. Bermadhab Hanafi, ahli fikih beliau, ayahnya. Nah, kemudian beberapa guru yang lain yang mengajar beliau saat di pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, ya, khusus untuk itu. Kemudian juga beliau mendapatkan ijazah dari sebagian ahlul hadis, Bahjatul Baitar. Nah, yang mengijazahkan apa? Riwayat-riwayat di dalam Kutubus Sittah. Salah satunya adalah Sunan Abi Dawud. Periwayatan dari Bahjatul Baitar sampai kepada Abu Dawud. Ketika sampai kepada Abu Dawud, tentunya dalam riwayat-riwayat Abu Dawud itu juga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang demikianlah bentuk penyampaian ilmu dari para ulama hadis terdahulu. Ada yang ijazatan, ada yang munawalatan, bermacam-macam bentuk ijazah, juga termasuk yang ma'ruf dikenal di karangan para ulama hadis terdahulu. Nah, baik. Ada lagi? Mungkin sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.